Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para pendengar sedaya ingkang kula hormati, khususipun konco-konco jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing pengawasan kitab Hikam sing pundi sakniki tutuk dateng halaman 29. Halaman 29 niki nerangaken dawuhe Kyai Musonib sing kala wingi kula kali panjenengan sampun dikengken medal saking sifat-sifat kemanusiaan yang akan menghilangkan sifat ubudiyah. Sifat kroso le awak ini ku dadi makhluke Gusti Allah. Niki ojo sampai ilang teko ati kula sampean. Lah, sifat dadi kaula niku iso ilang lek sampean tetep nggawe sifat kemanusiaan. Contone sombong. Dek iku iso ngrasa sombong krana perasaan menjadi hamba sudah hilang dari hatinya. Lek awak ini kusik rumoso menjadi hambanya Allah, otomatis mboten gada sifat sing jenengi sombong. Krono de ini ku ndak ngeroso dadi makhluke Gusti Allah, maka dia sombong. Dengki, iri, ini kulak krono awak ini ku mboten ngeroso dadi makhluke Gusti Allah. Coba jenengan pikir-pikir nge. Lek panjenengan niku ngeroso dadi makhluke Gusti Allah, otomatis pembagian rezeki, pembagian nikmat, pembagian jatah, pembagian pangkat niku kabeh saka Gusti Allah. Lho sak niki lek wis nikmat iku sing ngekekno Gusti Allah, dikekno nang ebe, ulah opo kok katene lara ati. Lek ana wong rebutan donya pamane, kalah kok ngamuk nang sing menang. Niki otomatis mboten trimo nang sing dadekno menang. Rebutan pangkat sing menang bongo, sing kalah loro ati nang pangkat. Nang sing menang niku wau, hasud nang sing pangkat niku wau, dendam nang sing pangkat niku wau. Iki jenenge podo ndak ngeroso dadi makhluke Gusti Allah. Sing menang yo ngeroso pancene awa iku dadi wong sing gagah perkasa, padahal yang mestinya sifat gagah perkasa itu hanya miliknya Allah. Sing kalah kok loro ati nang sing menang. Niku berarti dek niku loro ati nang zat sing dadekno menang. Lulek kulo kali panjenengan membuang jauh-jauh sifat kemanusiaan ini, maka kulo kali panjenengan akan tetap berpegangan dengan sifat ubudiyah, sifat menjadi makhluk. Kalau sudah berpegangan sifat menjadi makhluk, ngeroso awake dadi makhluke Gusti Allah, otomatis le ono undangan, le ono tekane kewajiban saking Gusti Allah gati. Duwe-duwe paribasane sakniki duwe-duwe 50 juta. Awake kepingin mobil. Krono kepingin mobil, awake durung haji. Sampean tare niati sampean. Kepingin montor apa kepingin haji? Lek sampean kepingin montor, berarti sampean iki ndak kroso dadi makhluke Gusti Allah yang punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab napa? Enggak, sebab lek sampean ngeroso dadi makhluke Gusti Allah yang diwajibkan haji, padahal yang memberi rezeki niku Gusti Allah. Ojo tuku montor dhisik nang Mekah dhisik. Krono sing wajib iki nang Mekah. Didalili. Lho yo ndak ngono sih, aku tuku montor iki kan kangge alat nyambut gawe ya. Lek nyambut gawe ini lancar, gampang hajiku meni-meni. Saiki kita terus nang kulo. Sampean katene terus tuku mobil, ninggal haji. Opo sampean kelawan tuku mobil iki sampean bisa menjawin pekerjaan sampean akan lancar terus? Bisakah sampean memberi jaminan kepada Allah bahwa pekerjaan sampean lancar terus? Lek ndak iso pung-pung sampean nyekel duit, budal lo nang Mekah. Pentingan nang Mekah iku lek sampean durung nang Mekah. Lek wis mari nang Mekah, yo dimanfaatno kangge hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Nang Mekah saben taun tanggane ndak mangan ndak kreken. Kulo yakin niku gedian ganjarane ngekek iso dakon nang wong miskin. Anu kulo kepengin istiqomah kulo teng Mekah ben taun. Syukur iso noto ati, bagus panjenengan. Lek notone ati keliru sampean, ndak ana ganjarane tuas buang duit. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita terusakan. Li anaka krono sak temene sira iku idza kharajta arikalane wis metu sapa sira. Antil kal ausofi saking mengkono-mengkono biro-biro sifat al-madhmumati kang ten woto itasofta mongko persifatan sapa sira bimahasini sifat kelawan biro-biro sifat kang bagus. Lek sampean wis metu saking sifat-sifat sing elek, otomatis saiki sing sampean gawe sifat sing api. Hasud wis mboten, dendam wis mboten, rakus wis mboten, sing ono kari api-api itu. Sombong wis mboten, sing ono apa? Kari tawadu. Katawadu'i koyok sifat andap asor lillahi maring Gusti Allah. Wal khusyuk ilan khusyuk baina yadaihi ing dalam ngarsani Gusti Allah. Wa ta'zimi lan ngegungaken li amri maring perintahe Gusti Allah. Wal hifdhi lan joko li hududi maring biro-biro pelanggarane Allah. Wal khaufi lan wedi minu saking Gusti Allah. Lek sampean sifat sombong da'an wis kari tawadu'i tok nang Gusti Allah. Meneng masih awak suge pangkat. Wayahe sembahyang ya sembahyang. Wong sembahyang nang masjid ya sembahyang nang masjid. Wong liyane sembahyang nang masjid awake dhewe tok sembahyang di omah. Oleh apa izin awake dadi wong pangkat. Nang masjid izin dadi sembahyang teko omah tok. Jumatan ndak tau Jumatan di masjid. Jumatan nang masjid paling lek wayahe safari tok. Wayahe tinjuan nang daerah baru Jumatan nang masjid. Lah nang di omahe, Jumatan di omah tok. Niku ngeroso awake isih ana regane. Nek awake tawaduk mboten. Wong-wong sembahyang Jumat, ya sembahyang Jumatan nang masjid. Kaya rakyat ya biasa ngoten lho. Wayahe dinas ya dinas, wayahe ibadah-ibadah. Wayahe dinas ya dinas, wayahe ketemu dulur yang guyu. Salaman, assalamualaikum, assalamualaikum. Harus ada haknya dewe-dewe. Wal khusyuk, sembahyang nang Gusti Allah khusyuk lek awake rumoso dadi kaulane Gusti Allah. Klambi-klambi sing digawe ya biasa-biasa mek anyar ngoten tok. Wak katik sembahyang dikawal, lah apa sembahyang dikawal? Dia menjadi pangkat itu kan di hadapan manusia, tapi ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Allahu Akbar. Oh, lek wong pangkate presiden, sembahyang pun ndak ono ndukurin ndas yo ndak. Apa mawon pangkate lek sampean tepak nglakoni kewajiban nang Gusti Allah, ya wis iku lah ngono. Tak perlu ngrasa awake berbeda dengan orang lain hanya karena kekayaan, karena tingginya pangkat, karena kepandaian. Oh kiai, ini sembahyang di pinggir kiai kudu miring-miring. Kenapa kadek miring-miring? Tidak kadek. Wong menghormat seorang kiai itu bukan hanya karena mencium tangannya. Nang tangannya kiai ditelokos-telokos, tapi donyane rakyat dintekno. Ini ku jenenge tidak sopan pak. Wong sing sopan niku asli ini bukan orang yang mencium tangan saja, tetapi semua yang diajarkan kiai ku lek iso diusahakan untuk diamalkan niku jenenge bagus. Alaman nang kiai ndingkluk-ndingkluk tapi ajaran kiai enggak pernah diikuti. Duduk takzim niku jenenge. Dan kiai juga harus bangga punya murid walaupun ndak patek nyopo tapi nang hukum Gusti Allah wedi. Niku bagus ketimbang ono murid lek kepethuk ndingkluk-ndingkluk salaman duit kan 100 juta tapi oleh nyolong. Lebih bangga kita punya murid salaman mek 10.000 lek umpama rupa duit tapi oleh matun, oleh nyambut gawe halal, oleh keringet kuning. Salaman titik ndak direken, salaman mek titik. Sopo iku? Delane arek ireng, waran aku ndak anok turu. Wah barang kedayan wong gede, waduh. Siji dilebokno nang gandok. Apa bedanya kedayaan pong pangkat karo wong biasa? Semua itu adalah hambanya Allah yang dalam hak-haknya adalah sama. Kanok beto. Salaman karo wong cilik ndak ndingkluk karo wong gedhe ya apa kate ndingkluk? Kecuali kiai menghormati hanya karena ilmunya. Mboten katik. Tawaduk lillah wal khusyuk baina yadaihi. Sembayange khusyuk krana awake merasa duwe kewajiban nang Gusti Allah. Ojo mikir liyane wis. Konsentrasi, konsentrasi datang Allah Subhanahu wa taala pada saat dia beribadah. Wa ta'zim li amrihi lan ngegunu nang perintah Gusti Allah. Duduk sembayange sing didelok tapi gatine sampean niku lho. Di samping sembayange didelok ya gatine maning. Sembayang nang Gusti Allah nggih nuwun sewu dipek tolat, toleng alur ngidul. Ndak merem blas. Lho sampean niku nglakokno perintahe Gusti Allah, lek delokane ndak gati no kan Gusti Allah ya ndak pati seneng to, Cak. Sembahyang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Eling temen nang Gusti Allah, lho jenenge sembahyang. Ngegungno temenan, duduk mek nglakoni perintah saja. Tetapi sembahyange ya ditemeni. Sembahyang dipek miring-miring mek sembahyang mek mikir utang, pantes ta sampean niku sembahyang karo mikir utang niku. Niku jenenge melaksanakan perintah Allah tapi tidak mengagungkan kepada perintahnya Allah. Wal hifdzi li hududi, dan menjaga kepada batas-batas yang telah dijelaskan oleh Allah. Dijogo temenan. Oh, iki barang haram, ndak dilakoni. Dijogo, hati-hati lho, Nak. Hati-hati aja nglakoni iki dosa. Iki ngono larangane Gusti Allah. Gusti Allah iku nglarang temenan duduk guyonan. Wal khaufi minhu lan waddi, datang Allah Subhanahu wa taala krasa wedi temenan nang Gusti Allah. Koyok sampean wedi nang Pak polisi ngono lho, lan ndek hukuman. Menungso niku lho ana ndek hukuman, ndek tahanan niku kan sing duwe kuwasaan ya polisi ku wis. Di tahanan polisi tandangi nang polisi meneng. Gebloke meneng jajal wae polisi ana ndek sawah. Satu-satu dewenan dilawan nang uang. Intinya wedine sampean nang Gusti Allah, kira-kira ojo sampai kalah karo wedine sampean nang polisi. Mek sampean ditandangi polisi paling ya nun sewu, pamane iki dicatut kukune. Loro paling sampean mek sak jam. Sampean nang polisi wedine wis koyok ngoten. Kepethuk jongkung-jongkung. Polisi nyang nang omahe disangoni dhuwit, Cak. Ana wong miskin, polisi nang omahe sampean numpak sepeda motor disangoni piro? 2 juta. Sing ditumpak nang polisi ni mobil. Tapi bareng ana wong ngemis nyang nang omahe sampean, disentak-sentak sik dikei mek 1000. Nopo bedane sampean sedekah nang wong sing pangkat karo wong sing ndak duwe? Padahal lek cara-cara ngekei, kabeh ganjaran niku sing nerima Gusti Allah. Ha niki lek kiai dikei 100 juta, kiai dikei 1 miliar, lek wong ngemis nek 5 rupiah dikei nek 1000. Iku jenenge ndak mengagungkan kepada batas-batas yang telah diberikan oleh Allah, tidak mengagungkan perintahe Gusti Allah. Sedakoe dewe-dewe, sedakoe beda-beda. Wong wis sugih disedakoe. Wong sing ndak duwe sing melarat-melarat iku disedakoe wayahe. Niku jenenge njogo datang perintahe Gusti Allah temenan. Wong sing ndak butuh aja akeh-akeh lek ngekeki. Wong montor wis anyar dikeki atusan juta. Sing ndak duwe niku ndak mangan niku. Umahe kate robo. Kadang-kadang umahe keseret montor. Kadang-kadang umahe keseret banjir. Dikeki piro bantuan? Paling sampean ngekeki mek 1000, 200000. Oleh botol nek 1000 niku. Dhe'e berbuat sedekah bukan karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbesar nilai sedekahnya karena dia menilai siapa yang diberi. Bukan bersedekah karena menilai siapa yang memerintahkan sedekah, mboten. Tandane lek wong pangkat sedekahe gedhe, lek wong arek cilik sedekahe cilik. Lan iki perbuatan hati sing kula kali panjenengan kudu nata temenan. Kira-kira kula kali panjenengan ibadah salat, ibadah poso, ibadah zakat, ibadah sedekah niku nilai tinggi besar kecil khusuk lan boten ini jangan karena orang di sekeliling kita. Khusuk lan boten ini ku kira-kira krono Allah. Aku sedekah akeh krono aku kepingin oleh ridhani Gusti Allah. Aku sedekah titik ya krono kekuatanku sakmono kepingin oleh ridhani Gusti Allah. Duduk krono siapa yang diberi, siapa yang dikasih, sopo sing ono di pinggir tempat sembahyang boten. Lek ana wong salate khusuk krana ndek pinggire ana ape, berarti dek niku mboten ibadah nang Gusti Allah. Berarti dek niku nyembah nang koncone mang. Allahu Akbar, biasa sembayange ndak pati ndingklu. Krana ana kancane ndek pinggire, akhire mbayange ndingklu ambek nangis-nangis. Iku berarti sampean ndak sembayang nang Gusti Allah. Berarti sampean ndak nyembah Gusti Allah. Nyembah sapa? Ya nyembah koncone iku. Mek saking dari kitab jenengi riya. Lawang ibadah niku lak urusane ati to, Pak. Panjenengan sembahyang ngadep ngulon niku ngadep nang Ka'bah dudu berarti nyembah Ka'bah. Tapi atine niku lho nyembah nang Gusti Allah. Ilinge nang Allah, salat krana Allah, Lalu ada uang sholat krono menungso, berarti sujud nang menungso niku. Ada uang sembayangi sujud, sembayangi khusyuk krono menungso. Niku jare nih uang Islam. Uang sembayang niku sing ngadep ati nih nang Gusti Allah. Iku jenengi sembayang nang Gusti Allah. Lek ati nih niku sembayang ngadep nang menungso. Niki nilaian tasawuf nih, nilai kitab hikam kaya ngoten. Jadi ngagung no dateng perintai Gusti Allah. Bukan ngagung no kepada siapa dia memberi. Ngagung no di mana dia sholat. Ngagung no kepada orang yang di sekitar keliling kita mboten. Kaya tunggale wong, bapak ini dipateni wong, ndak bales nang sing mateni duduk krono wedi nang wong. Krono mateni menungso iku larangan nih Gusti Allah. Jadi dia ndak bales krono wedi nang Gusti Allah. Kok sampean salaman nang kiai tangane diambung. Apa kok diambung? Duduk berarti menghormat kiai. Nek kiai ndak ono apa-apane. Karena menghormat kiai adalah merupakan perintahnya Allah. Dadi lek sampean salaman nang kiai ngambung tangane kiai, iku berarti sampean ngurmati Gusti Allah. Karena sing ngongkon niku Allah. Fa inna idzin moko eng dalem nalikane mengkene-mengkene ittasaf tabi mahasini sifat yunadi mongko ngundang sapa Allah ka ing sira nidaan kelawan pengundang-undang maknawian kang bangsa makna bismil abdi kelawan jenenge kaula fayaqulu mongko dawuh Allah laka maring sira ya abdi kaula ingsun Allah lek manggil kaya ngoten fatujibu mongko jawab sira ing Allah bi kaulika kelan mujab sira labbaika ya rabbi dalem Gusti watakunulan ono siro sodikoni kuangkang temen fi ijabatika indalem oleh siro nyembatani apa kok iso temen lifak disifat krono entai berber sifat mingka saking siro alatikang tuna fi ngilang akan obo sifat al-umbu diata ing sifat dati kaulo watak tadilan natrabi obo sifat arubu biata ing sifat dati pangeran lek sampean wis ngilang no sekabeni sifat menung sedipanggil langgus Allah duh hambaku moro sampean wis dakadin delok sopo aku dipanggil nang Gusti Allah dikongkon sholat moro nang Gusti Allah ndak kadek ndelok sapa ndek kiwa tengenku wong kate sembayang nang masjid kecekut titik mesut awake lho budal nang masjid memenuhi panggilan ilahi untuk melaksanakan sholat tapi kenapa di jalan ndek kecekut titik niku ndak sadar akhirnya mesu nang ndek dalan sampai tukaran wurung kate sembayang mergo kecekut wong apa ibadah niku mek sembayang tok sampean melaku di dalan niku duduk ibadah. Ibadah niku. Coba sampean nangen-nangen. Sampean melaku teko umah katini nyang nang masjid. Sampean sak jangkan iku nang Allah Subhanahu wa taala diangkat derajati 10 sak jangkan. Di dalan sampean kesikut uang. Kesikut uang lek sampean niku ngeroso bahwa kesikut sabare ati itu bagian daripada ibadah. Perlu tah sampean niku katini ngamuk. Lek sampean kesikut titik sampean ngamuk berarti sampean tujuannya duduk katin ibadah. Apa tujuannya? Tujuannya katin ngukur awak edewi sampai piro awakku iki dihargani orang. Sampai berapa saya yang dihargai oleh orang lain. Lek aku disikut-sikut ini awakku berarti nan organi lo. Rego maning. Lek wis ono rego berarti sampean iku ndak ngaku dadi makhluke Gusti Allah. Wong dipanggil Gusti Allah ngongkon budal nang masjid nolat toleh. Lah. Berarti kulo kali panjenengan turung metu saking sifat kemanusiaannya. Watakunulan ono sobo siro min hadratihi saking ngarsani Allah koriban iku zat kang parek. Iku kang parek. Lewis ngoten kulo ambik sampean cidek nang Gusti Allah. Cidek nang Gusti Allah. Masjid teko omah iku sak kilo. Tapi saben waktu sembahyang terus. Berarti kan cidek sampean. Ono pengajian soroh koyo opo metu. Ngantu koyo opo tetep ngerungok no. Kaya di acara sing di wontenaken dening radio warna nih ngantuk-ngantuk isu-isu awak-awak. Tapi rumoso lek ngaji niku ibadah tangisi ngrungokno radio. Iki ibadah iki cak. Duduk katik sampean ngaji nang nggone masjid sing jamaah buat ngaji nang rono. Duduk niku wong ngaji ku sampean rungokno apa guneme lakonono mari wis. Sampean lungguh-lungguh syukur sampean gelem lakoni. Tapi biasa lek wong nakal niku nglakoni langsung ya ndak iso mungkin titik-titik. Lek wis sampean cidek nang Gusti Allah fatu fazu mongko den rekso sira minal auzar saking biro-biro dosa direkso nang Gusti Allah. Kating lakoni ibadah, kating lakoni dosa wedi, sebab Gusti Allah cidek. Niku berarti cidek. Katene nyolong wedi apa? Keweron aku. Keweron sapa? Keweron Gusti Allah. Kadang-kadang kan wonten tiang katene nyolong tu tolak tole. Nano wong, nano ciki nih, ciki. Budal nang masjid, budali sandalan japit, muli nih sandali sandal api, sandal kulit maning. Apa kok diciki? Boleh direken nano wong uru. Nun saya ulek sampean ngereken dana wong uru. Lah Gusti Allah ndak uru tah nang kelakuan nih sampean. Lek sampean ndak sadar bahwa Allah itu tahu, berarti sampean ngeroso Gusti Allah iku ato. Lek sampean ngeroso ato, sampean gampang tumibo maksiat. Watataya sarulakal amalan gampang sampean ngamal ibadah. Ndak abot. Jamaah mboten abot. Watatala dzadzu bihalan ngeroso enak sapa sira biya kelawan amal. Ibadah niku ngeroso nikmat, ngaji ngeroso nikmat, berjamaah ngeroso nikmat, poso ngeroso nikmat. Saiki kadang-kadang wak kaji. Wak ngaji lho, mari tutup Mekah. Posoan rokokan isu-isu. Ditakoni nang kancane, ndak poso kon. Sopo rek sing katene kuat poso? Lho, ya opo? Wak kaji ku. Poso wak kaji, ndak ilo. Iku ngono perintahe Gusti Allah. Lek sampean wis ngeroso nikmat kelawan ibadah nang Gusti Allah, berarti sampean niku pancene cidek nang Gusti Allah. Sembahyang si atuh, sembahyang apa, berarti sampean ndak patek kenal nang Gusti Allah. Lek ndak patek kenal jaluk ya ndak iso dikei cecak. Wal farqu utai beda bainal mahfudzi ing dalem antaran lafadz al mahfud wal maksum lan lafadz al maksum. Sing dadekno beda antaran al maksum lan mahfud, anal maksum sak temene al maksum iku laya limu. Ora nglakoni sobal maksum bidzamben kelawan dosa albatata kelawan mesti wal mahfudu ta'ala diku kotah sulut kadang hasil lahu kadhe mahfud apa zallatun biro-biro keluputan lakin tapi ne layakun ora ono minus saking al mahfud apa israrun tetapi dosa bal yatubu balik tobat sobal mahfud min qoribin saking zaman kang parek. Istilahe menungso niku wonten kalih Pak. Lek nabi niku maksum, maksum niku maknane den jaga. Lek ulama para wali niku jenenge mahfud. Maknane ya padha den Joko cuma kalimat bahasa Arabe dhewe. Lek nabi mahsum, lek menungso biasa mahfud. Artine lek mahsum niku tidak ada ceritanya nabi itu melakukan maksiat. Makane lek sampean ngrungokno critane Nabi Adam, jarine menungso iku iso mudhun nang donya, keluar dari surga karena perbuatannya Adam, keliru. Nabi Adam apa biyen ngelakoni kesalahan nang Gusti Allah, wis awak iki salah kabeh. Kok Nabi Adam ndak ngelakoni kesalahan, mungkin awak iki ndak sampai nyambut gawe mungkin. Mungkin awak iki ono ning swarga. Lho berarti sampean niku ngukumi Nabi Adam ngelakoni maksiat. Mboten. Nabi Adam makan buah khuldi itu bukan merupakan kesalahan. Nabi Adam melakukan makan buah khuldi itu semata-mata tasyrik datang Gusti Allah, bagaimana Allah menampakkan hambanya yang menjadi seorang nabi untuk melakukan maksiat, dan setelah melakukan kemaksiatan apa tindakannya. Lho niku lho tasyri'e Gusti Allah. Oh, setelah kita mendengarkan ceritanya Nabi Adam, berarti kita punya kesimpulan. Oleh ngono, orang yang melakukan kesalahan harus mau menerima hukuman. Bukti nih syariati Allah nang Nabi Adam. Padahal Nabi Adam iku nabi. Mari ngelakoni kesalahan nang Gusti Allah dikei tindakan. Nabi niku. Apa maneng wong kepet-kepet kaya aku sampean. Wis nyoto-nyoto ngelakoni kesalahan diadili ndak gelem. Wis nyoto-nyoto ngelakoni korupsi katene dibawa nang meja hijau, katene dihukum nekakno pengacara. Wong awake nyoto-nyoto salah. Dihukum ndak gelem, disalano ndak gelem. Lek wong disalano ndak gelem niku jenenge wong elek. Sa elek-eleke menungso adalah orang yang tidak mau disalahkan. Kalau jenenge membela ya monggo, kalau menurut panjenengan panjene betul. Tapi lek jare sampean elek, lek jare sampean salah, ojo ngaku bener. Ngoten. Dadi Nabi Adam niku mboten salah, Pak. Sampai sakniki enggak salah Nabi Adam itu. Tasyrik dari Gusti Allah. Setiap seseorang yang melakukan kesalahan pasti ada hukumannya. Ngaten. Tapi lek tiang niku mahfud koyo dene para wali senajan nglakoni dosa biasane mboten suwe, mesti tobat. Ndak suwe. Ana wong bendino nglakoni tobat, nglakoni maksiat, ndak tobat-tobat sampai mati duduk mahfud jenenge iki. Kecoput iku. Lek mahfud senajan nglakoni dosa masih ada harapan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam lan warasira anat takholia ing sak temene nyepi anir rodha ili saking biro-biro penggawe kang asor watahalilan gawe pepaes bil fadho ili kelawan piro-piro kelakuan kang utomo huwa iku utawi atakholi anir radha'il watahalli bil fadha'il iku haqiqatus suluk hakikati wong kang ngambah indahum mungguni arifin walayatimulan ora sampurno opo dhalika mungkunu-mungkunu haqiqatus suluk illa liman angin kadwini uang wafako kang maringi pitulung huingman Allah sopa Allah lima rifati nafsi kangge ngawarui awak dewi niman wamalan barang rukibat kang den susun opo nafsuhu alaihi ngatasima min madhami sifati saking biro-biro bayani saking biro-biro sifat kang den wodo lianna man krono sakduni wong arofa kang urus soman dhali kaya mengkono-kono mamin asaki nafsu laya salu mongko ora leren-leren soman iku mutahiman wong kang curiga lah maring nafsu musi antur kang ngele akan zonahu ing penyonani man biya kelawan nafsu akhidan tur kang ngalap hidrau ing ati-ati niman min hasaking nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, ketahuilah bahwa sakjane sing diarani wong sing suluk datang Gusti Allah niku geniku wong sing bersino awak saking kelakuan-kelakuan elek dan menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang bagus niku jenenge suluk. Dadi ojo keliru engko diarani ana wong api-api edan jarine jazab. Mboten. Wong niku lek kepengin makrifat dateng Gusti Allah dudu api-api jazab mboten. Nglakoni syariat sing sak temene, sak werone wis. Sing haram ndak dilakoni, sing wajib dilakoni, sunat dilakoni, mubah dipek sak perlune. Wong sing ngoten niku berarti dia sudah mengambah jalan untuk menuju usul dateng ngarsane Gusti Allah. Diapi kelakuan nih, lo niki katine melaku, niki kok coro wong jari wau, sing katine Jakarta wis numpak bis niki, saking sik durung tutup. Lan orang suluk itu tidak akan bisa sempurna kecuali lo niki, kecuali niki sing abot, kalau kita mendapat taufik atau petunjuk saking ngersane Gusti Allah. Artinya dipilih nang Gusti Allah. Lek ndak oleh pilihan ndak iso dadi wong api. Dipilih kangge nopo lima rifati nafsi kangge ngawruhi awake dhewe ngawruhi nafsune dan hal-hal yang dilakukan oleh nafsunya ngoten dadi wong sing suluk iku iso sempurna awake budal nang Gusti Allah lek pancene awake ditulungi nang Gusti Allah untuk mengetahui dirinya dan mengetahui sesuatu yang menjadi rencananya sendiri dadi awake niku katene sembayang katini mangan, katini kelambenan, katini gawe omah. Dia itu tahu mana kepentingan yang berkaitan dengan Allah kali sing boten. Oh, aku mangan iki ono kaitane karo Gusti Allah. Apa? Kangge cek kuat lek ibadah. Aku sepeda montoran iki ono kaitane karo Gusti Allah. Apa perlu nih memperlancar transportasinya ibadah. Lho sakniki wonten tiyang tuku sepeda motor tapi ndak duwe program. Gawe apa tuku sepeda motor sama Ustaz Karpis? Oh, kok kaya apa ae malam Jumat nang pasarean, lek malam Minggu sirisiran. Nek iki jenenge keliru. Ndak iso program awake dhewe, ndak iso mbedakno endi sih kelakuan sing mlayune manfaatiku merupakan perintah Gusti Allah kali sing boten. Wong sing durung weruh nang kelakuane lan durung weruh nang barang sing dimiliki mana yang manfaatnya lari kepada dirinya sendiri, kepentingane awake dhewe tok karo nang Gusti Allah. Sing durung wurungun niku berarti tiang niku tasik dereng suluk. Ndak oleh pitutuh saking Gusti Allah. Lek tiang niku oleh pitutuh saking Gusti Allah, ndek ati niku pancen dikai tenger. Iki dalan sing kangge nang Gusti Allah. Kon mlaku rene, sing rene dudu, ojo rene kon. Masih ketok luwe apik mboten diparani. Sebab menungso niku lek pun semerap, manusia kalau sudah mengetahui sesuatu yang hanya untuk kepentingan pribadi dan mana sesuatu yang untuk kepentingan Allah maka dia akan selalu curiga nang awake dhewe. Aku peda montoran ngidul iki. Dipikir, bener apa ndak aku ngidul iki? Lek bener terusno. Lek keliru mandeko, Cak. Ojo sampe sampean ngidul iki. Ya apa ya? Bener apa ndak apa-apa wis bajarengku. Lah, niki keliru niki. ojo munian opo jaringku. Sampean program dengan baik. Sampein di sampean katini ngelakoni kebagusan. Wangkit kapan sampean katini ngelakoni maksiat. Curiga ono terus nafsu niki. Menang-menang bengi-bengiku sampean kepingin menang mie goreng. Sampean angen-angen. Pantes taku bengi-bengi kepingin kok sego goreng kaya ngene iki. Terus opo perlu nih metu. Wong wetenge yo ndak luwe. Kok sik kepingin ae. Oh, ndak bener. Timbang ndak bener aku katene budal mandek ae nyekel Quran. Lali punan katene sing katene mangan niku lali. Dadi maca Quran, lek wis maca Quran ngantuk. Ngantuk Quran disekek, maca bismillah, tungane turu. Bismikallahumma ahya bismikamut turu. Weru nang bagian kelakuane awake dhewe endi sing krana Allah, endi sing krana nafsune. Dihati-hati terus, pokok sekabene barang sing dikepingini dudu uang niki awake dhewe. Endi barang sing sampean senengi ku curiga ono. Ojo dituruti terus. Apa sih aku kok kepingin temen nang sepeda motor iki? Sakjane tujuan temen apa? Sampean nemen ngebeti kepingin tuku sepeda motor anyar mangan. Sampean angen-angen, aku asline kepingin sepeda motor anyar iki tujuane apa? Lek tersirat titik di ati sampean kepingin maksiat nang Gusti Allah ojo diterusno. Lek niati api panjang jari hati ini kaya apa sampe tuku beda motor anyar. Lek mulutan cek ini lancar nyang nang umai bolo-bolo. Terus no nih wapik nih kucenengi. Bapak-bapak ibu-ibu yang kang kalau hormati. Mandar muka nopo yang kang kulaturakan. Melek awal ngantos akhir meniko sakit manfaat. Kangge kulo so panjenengan stoyo. Kersani kulo kali panjenengan sakit datus tiang. Engkang betul-betul mengambah atau menjalani wusul. Menjalani jalan yang menuju sampai utawa usul dateng ngarsani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mandar muga kula kali panjenengan angsal barokah kitab hikam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake menawi wonten salah lepati kula nyunahke pangapunten. Akhirul kalam wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.